الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله melengkapi apa yang telah disampaikan tadi bahwa salah satu dari prinsip dasar dan keistimewaan Ahlus Sunnah adalah menghormati para ulama As-Sunnah, menjaga mereka, mencintai dan menyebut mereka dengan kebaikan. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, As-salafiyun walhamdulillah la yarawna anna ad-dina yahtazzu litakhti'ati ahadin walakin yarfuduna ilsaqat tuhami al-fajirati sawa'un diddi as-sahabah aw diddi ulama'i al-islam ka'inina man kanu bal yuharibuna az-zulma walau kana likafirin wa min huna yudafi'una an a'immatil islam minhum Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Wahhab. Salafiyin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak meyakini bahwa agama itu akan goyah karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi mereka menolak tuduhan-tuduhan jahat yang disematkan kepada para sahabat atau kepada ulama-ulama Islam, ulama sunnah, siapapun mereka. Balkanu yuharibuna az-zulma walau kana likafirin, bahkan mereka salafiyin akan senantiasa memerangi kezoliman walaupun kezoliman tersebut ditujukan dan dilakukan kepada orang kafir. Dari sini mereka salafiyin senantiasa melindungi para tokoh-tokoh Islam, para imam-imam muslimin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan juga Al-Allamah Imam Ibnu Abdul Wahhab rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Mereka yakin bahwa agama Allah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, kamilah yang menurunkan adz-dzikra dan kami pula yang menjaganya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salafiyin ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang siapapun itu tidak akan mempengaruhi keutuhan agama Allah Azza wa Jal. Ya. Karena hanya Allah yang akan menjaganya. Tetapi salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan menampakkan penolakan kepada berbagai macam tuduhan-tuduhan jahat yang disematkan kepada para ulama sunnah, ulama Islam. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori kezoliman. Dan kezoliman hukumnya haram dilakukan kepada siapapun, sampai pun dilakukan kepada orang kafir. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk tidak bersikap adil. Jangan sampai mendorong kalian untuk berlaku zalim. Kezaliman tetaplah kezaliman, hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, sekalipun dilakukan kepada orang kafir. Apalagi kalau kezaliman itu dilakukan kepada seorang muslim, apalagi kalau dilakukan kepada ulama Islam. Salah satu bentuk kezaliman kepada ulama Islam, ulama sunnah adalah menyematkan tuduhan-tuduhan jahat kepada mereka. Soal ada di kalangan ulama sunnah yang tadinya kokoh, yang tadinya istiqomah di atas sunnah, kemudian jatuh dalam kesalahan dan penyimpangan, itu tidak akan mempengaruhi agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena tadi Allah telah berjanji Allah akan menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra dan kami pula yang menjaganya. Maka salafiyin ahlus sunnah dimanapun berada, mereka berdiri dan ada di garda terdepan dalam melindungi dan membela para ulama Islam, ulama sunnah, tokoh-tokoh umat ini seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan juga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Nah, jadi jangan dikira ahlus sunnah akan merasa kehilangan ketika ada di antara para ulamanya yang menyimpang, yang tadinya membela sunnah tapi kemudian jadi memerangi sunnah. Salafiyin akan tetap kokoh di atas prinsipnya, di atas kitab dan sunnah. Qala hafizahullah, ahlul manhajis salafi fi ayyi makan fa innahum humul ladzina yadubbuna an a'radil ulama wa humul ladzina yadrusuna 'alaihim wa yashudduna ilaihim ar-rihal liyastafidu min ilmihim. Orang-orang yang bermanhaj salaf dimanapun berada, mereka adalah orang-orang yang membela kehormatan ulama, membela kehormatan ulama. Tapi kalau seandainya ada di antara para ulama yang menjatuhkan kehormatannya sendiri karena menyimpang, maka mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk meninggalkannya. Ini ciri khas sepanjang masa yang ada pada orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Satu sisi mereka jelas memberikan penghormatan, pembelaan yang luar biasa kepada para ulama. Tapi di sisi lain, jika ada para ulama yang menghinakan dirinya sendiri karena menyimpang, karena malah bergabung bersama dengan ahlul bid'ah, maka mereka tidak sungkan-sungkan untuk sekali lagi apa? Meninggalkannya. Mereka tidak merasa khawatir dengan agama Allah, karena Allah yang akan menjaganya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa penghormatan yang mereka berikan kepada para ulama, pembelaan yang mereka berikan kepada para ulama, itu tidak dilandasi oleh taklid buta. Mereka tidak berangkat dari taklid. Mereka lakukan semua itu semata-mata berangkat dari manhaj salaf, dari kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda dengan orang-orang yang taklid, Mereka menghormati ulama, mereka membela ulama, tapi tidak peduli baik salah ataupun benar. Ya. Para ulamanya jelas-jelas menyimpang, tetap dibela, tetap diberikan penghormatan. Ini taklid. Kalau ahlus sunnah salafiyin, orang-orang yang bermanhaj salaf, tidak seperti itu. Ya. Makanya Syekh Hafizahullah Ta'ala tadi mengatakan bahwa salafiyun, alhamdulillah mereka tidak meyakini bahwa agama ini akan goyah karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Ahlul manhaji salafi fi ayyi makan, orang-orang yang bermanhaj salaf dimanapun berada, mereka adalah orang-orang yang yadubuna an aradil ulama, yang membela kehormatan ulama, harga diri para ulama. Wa humul ladzina yadrusuna alaihim, mereka adalah orang-orang yang belajar kepada para ulama. Mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat untuk pergi ke majlis-majlis ulama, liyastafidu min ilmihim, guna mengambil faidah dari ilmunya. La riaan, mereka lakukan itu bukan karena ria, bukan karena ria. Wala tasidan lil aqrari li jarrihim ila al hizbiyat, bukan pula dalam rangka memancing orang-orang yang tertipu dengan hizbi. Tidak. Mereka berangkat ke majlis ulama itu ikhlas lillah karena perhatian mereka terhadap ilmu. Dan tujuan utamanya adalah dalam rangka menjaga keistiqomahan mereka. Bukan ria, bukan juga memancing orang lain, orang-orang yang mengikuti hizbi. Tidak. Wahum walhamdulillah alladzina yansyuruna kutubahum wa asyriqatahum. Mereka walhamdulillah adalah orang-orang yang menyebarluaskan kitab-kitabnya ulama, kaset-kaset rekamannya para ulama. Wa yad'una an-nas ila ihtiramiha, dan mengajak manusia untuk menghormati ulama, memuliakan ulama. Wa nahlil ilmi as-sahih wal aqaid as-sahihah minha fi dakhilil mamlakah al-arabiyyah as-su'udiyyah wa kharijiha yabduluna amwalahum linashriha. Mereka mengambil ilmu yang sahih, akidah yang sahihah darinya, dari kitab-kitabnya, dari kaset-kaset rekamannya, baik di dalam kerajaan Arab Saudi ataupun di luarnya. Mereka mengerahkan segenap kemampuan harta mereka untuk bisa menyebarluaskan kitab-kitab dan kaset-kaset rekamannya para ulama. Nah, inilah keadaan real, nyata di lapangan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bermanhaj salaf, yang menggambarkan bagaimana penghormatan mereka kepada para ulama dan kecintaan mereka kepada para ulama. Betul-betul mereka manfaatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan ulama, belajar langsung, mengambil faidah dari mereka. Hanya ilmu yang mereka harapkan. Dan salah satu upaya untuk menjaga keistiqomahan. Karena ilmu sesuatu yang paling penting, di mana kita bisa terjaga dengan ilmu tersebut dari berbagai macam fitnah. Sebagaimana Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, beliau ketika ditanya tentang sikap apa dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi banyak fitnah sementara para ulama sudah banyak yang meninggal dunia, salah satu jawaban beliau adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Li'annal ilma yaqi bi'idznillahi minal fitan. Karena ilmu itu bisa melindungi seseorang dari fitnah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang bisa menjaga dan melindungi kita dari fitnah. Jangan jadikan ilmu sebagai background di mana kita di dalamnya justru membicarakan banyak fitnah. Eman. Ya. Ada ilmu, ada ulama, tapi yang dibahas soal fitnah. Manfaatkan, duduk di sisi ulama, mengambil ilmu dari mereka. Jadikan sekali lagi ilmu sebagai salah satu wasilah untuk kita bisa menjaga diri dari apa? Fitnah. Jangan dijadikan sebagai background, latar belakang. Ya, yang tampak dari luar ilmu, tapi isinya berbagai macam pembahasan fitnah. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Makanya Syekh tadi mengatakan di sini bahwa mereka orang-orang yang bermanhaj salaf itu membela kehormatan ulama, belajar kepada mereka, bersemangat untuk datang ke majelisnya dalam rangka mengambil faedah apa? Ilmunya, bukan karena riya. Bukan juga dalam rangka memancing orang-orang yang terbawa oleh hizbi. Ya. Jangan sampai dijadikan ilmu justru upaya memancing keributan. Wah, ini berbahaya, ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, prinsip atau usul dan keistimewaan manhaj salaf berikutnya adalah saddudz dzara'i al fitan wa dar'ul mafasid, menutup celah fitnah dan meninggalkan hal-hal yang bisa merusak. Disebutkan di dalam kitab ini, min usuli ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin saddu dzara'i al-muaddiyah ilal fitan wasyarri wal fasad wa dar'ul mafasid ma amkanahum dhalika wa taqdimu daf'il mafasid ala jalbil masalih la siyama idza kanatil mafasidu a'dham wa akbar minal masalih. Termasuk usul prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah salafiyin adalah menutup celah yang bisa menuju dan menyebabkan terjadinya fitnah-fitnah, kejelekan dan kerusakan. Dan dar'ul mafasid, berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang merusak. Ma amkanahum dzalika, sesuai dengan kemampuan untuk itu. Wa taqdimu daf'il mafasid, dan mendahulukan, menolak kerusakan daripada mengambil maslahat. Apalagi kalau kerusakan itu jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Kemaslahatannya sedikit, kerusakannya jauh lebih besar, maka yang harus diutamakan adalah meninggalkan kerusakan. Ya, daripada mengambil apa? Maslahat. Maslahat yang sedikit itu tidak akan terlihat ketika ada kerusakan yang jauh lebih besar. Maka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada sekedar mengambil maslahat. Nah, Wa fi taqriri hadzal asl as-salafi yaqulu al-'allamah Rabi al-Madkhali hafizahullah wa ghafaralah dalam menetapkan prinsip dasar salaf yang terkait dengan ini, Imam Al-Allamah Rabi Al-Madkhali hafizahullah taala, dan semoga Allah senantiasa mengampuninya, beliau mengatakan min usuli ahli sunnah, termasuk usul ahli sunnah adalah wujubu saddid dharai wa wujubu dar'il mafasid wa taqdimu dar'il mafasid ala jalbil masalih. Wajibnya menutup celah, celah-celah yang mengarah kepada fitnah dan kerusakan, dan wajibnya mencegah kerusakan dan mendahulukan mencegah dan meninggalkan kerusakan daripada mengambil maslahat. Ya. Kemudian kata beliau berikutnya, wa dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih wa saddudz dharai al-mufdiyah ila al-adrar wal mafasid min al-usulil 'azimah allati la yaqumul Islam wa hayatul muslimin illa 'alayha. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat, menutup celah yang mengarah kepada kerusakan dan bahaya, itu termasuk prinsip yang agung di mana Islam tidak akan tegak kecuali dengannya. Kehidupan kaum muslimin juga tidak akan berjalan dengan baik kecuali dengannya. Ya. Khud masalan qaulullah taala, ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan sekali-kali kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, kalau menyebabkan mereka mencela Allah tanpa ilmu. Ya. Tahan dulu, jangan sampai ketika kita tegakkan ingkarul mungkar justru akan terjadi kemungkaran yang jauh lebih besar. Fa inna sabba authanil musyrikin haqqun wa qurbatun ilallah wa ihanatun lil andad. Sebenarnya kata Syekh, mencela berhala-berhala yang dimiliki oleh kaum musyrikin adalah hak, dan itu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghinakan segala sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Lakin lamma kana yuaddi ila mafsadatin kubra hiya sabbullah wajaba tarkuhu. Tetapi kalau menyebabkan terjadinya kerusakan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Dicaci makinya dan dicela Allah, maka wajib untuk meninggalkan tindakan mencela berhala-berhala kaum musyrikin. Falaisa hadzal amal min babil furu' wa innama huwa min babil usul wal aqaid. Persoalan ini bukan persoalan cabang, tapi ini termasuk persoalan prinsip dan persoalan yang menyangkut apa? Akidah. Terkadang kita harus menahan diri terlebih dahulu ketika ingin menegakkan kebenaran, supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Ya. Jangan sampai gegabah. Likulli maqal maqamun wa likulli maqam maqalun. Setiap tempat atau setiap pembicaraan ada tempatnya, dan setiap tempat ada pembicaraannya. Selalu ukur dengan maslahat dan mafsadah. Mengukur segala sesuatu dengan maslahat dan mafsadah, ini termasuk prinsip Islam. Jangan hanya karena ingin mengambil maslahat yang tidak seberapa, justru mendatangkan mafsadah yang besar. Jangan sampai karena kita mencela berhala musyrikin, yang memang kita yakini itu hak, tapi menyebabkan Allah dicela, Allah dicaci maki. Wassalatu sahabah waro'a Utsman radhiyallahu taala anhu. Contoh lainnya, salatnya para sahabat di belakang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Wa huwa yatimu fi salatin kana yaqsuruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Di mana saat itu Utsman bin Affan beliau salat dengan jumlah rakaat yang sempurna. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar dan Umar ya di kesempatan yang sama justru mengkosornya. Ketika sampai di Mina ya, dalam rentetan ibadah haji, Rasul, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dulu mengkosor sholat. Tapi Utsman bin Affan sholat di situ dengan sempurna. Sementara sahabat Utsman tidak sendirian, ada banyak sahabat-sahabat lainnya yang bersama dengan beliau. Tapi para sahabat lainnya yang bersama dengan beliau tetap mengikuti sholatnya siapa? Utsman. Sempurna. Laisa minat tanazul anis sunnah, an sunnah aw amalin far'i, innama huwa mimbab dar'il mafasid al-kubra. Sholatnya para sahabat di belakang Utsman secara sempurna mengikuti sahabat Utsman itu bukan karena mereka mengalah dari sunnah. Bukan karena mereka mengalah dari sunnah. Ya. Akan tetapi ini dalam rangka meninggalkan kerusakan yang jauh lebih besar. Ya. Falau taraku as-salata khalfa imamil muslimin la adda dhalika ilal khilaf wa tanazu wa iftiraqil ummah wa sabqid dima. Kalau seandainya para sahabat yang bersama dengan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu itu tidak mau salat di belakang beliau karena beliau salatnya sempurna, maka tentu hal itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertentangan, perpecahan, bahkan bisa jadi sampai pada tingkatan pertumpahan darah. Memang Rasul, Abu Bakar, Umar saat di Mina mengkosor sholat. Tapi sahabat Utsman beliau berijtihad dengan sholat sempurna. Kaum muslimin, para sahabat lain yang ikut dengan beliau tetap mengikuti sholatnya siapa? Utsman bin Affan. Walaupun mereka tahu kalau Rasul, Abu Bakar, Umar di situ mengkosor sholat. Ya. Yeah. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Kata Nabi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Para sahabat tetap mengikuti Utsman radhiyallahu taala. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud, tokoh besar di kalangan sahabat waktu itu, sholat mengikuti sholatnya Utsman. Sampai ada yang bertanya, "Loh, kenapa Anda mengikuti sholatnya Utsman dengan sempurna, padahal Abu Bakar, Umar, bahkan Rasul mereka mengkosornya?" Jawaban Ibnu Mas'ud, al khilafu syar, perselisihan itu sesuatu yang bisa membahayakan. Kalau untuk urusan ini kita harus meninggalkan hal yang bisa jadi ya menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar. Ini menggambarkan pemahaman para sahabat dalam beragama. Ya. Mereka sangat menjaga betul hal-hal yang bisa menimbulkan mafsadah, kerusakan yang jauh lebih besar. Termasuk sholat berjamaah bersama dengan imam di waktu sholat subuh yang imamnya kunut. Yang imamnya apa? Kunut. Kita yang menjadi makmum meyakini bahwa kunut jika hanya dilakukan di waktu sholat subuh saja, itu tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi posisinya kita sholat di belakang imam, yang imam itu melakukan kunut subuh. Apa yang harus kita lakukan? Jika sampai menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka yang kita lakukan adalah mengikuti kunutnya, tidak menyelisihi imam. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah sholat di belakang imam yang kunut subuh. Beliau ikut. Dalam keadaan beliau tidak berpendapat kunut subuh itu boleh. Beliau sendiri tidak meyakini kebolehannya. Tapi dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi fitnah yang jauh lebih besar, maka beliau ikut apa? Kunut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan tentang boleh. Kalau memang bisa menimbulkan fitnah yang jauh lebih besar, nah masalah ikuti imam. Ya. Nah. Intinya dahulukan untuk kita tinggalkan mafsadah yang besar daripada mengambil maslahat. Qala Syekh, kemudian Asy-Syaikh hafizhahullahu taala mengatakan wasaddu dzara'il fitan wa asbabiha min ahammil usul allati waradat fiha nususun katsiratun. Awsalaha Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in ila 99 nassan wa allafa Syaikhul Islam fi dzalika kitaban. Menutup celah-celah fitnah dan sebabnya itu termasuk prinsip dasar yang paling penting, usul yang paling penting, yang telah diperkuat oleh nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 99 nas. 99 apa? Dalil pentingnya menutup celah fitnah dan sebab-sebabnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah secara khusus menulis sebuah kitab tentang masalah ini. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menutup pintu atau celah fitnah dan meninggalkan atau mencegah kerusakan termasuk salah satu dari usul dan keistimewaan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Berikutnya, asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara usul dan keistimewaan ahli sunnah adalah mura'atul alfad asy-syar'iyyah wal bu'd anil alfad al-mujmalah wal-mushtabihah, memperhatikan lafad-lafad yang syar'i dan menjauhi lafad-lafad yang mujmal, global dan samar. Memperhatikan dan menjaga, boleh dikatakan seperti itu, lafad-lafad yang syar'i dan menjauhi lafad-lafad yang mujmalah, yang global dan samar, lafad-lafad yang mengandung multi tafsir. Disebutkan di sini min usulin wa mumayyizati ahli sunnah wal jamaah as-salafiyin annahum yura'una al-alfad as-syar'iyyata wal ma'ani as-sahihata wa yajtanibuna al-alfad al-mujmalata wal-mushtabihata saddan lidhara'il fitan wal khilafat. Termasuk usul dan keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin adalah mereka menjaga, memperhatikan lafad-lafad yang syar'i dan makna-makna yang sahih, dan menjauhi lafad-lafad yang global, yang mujmalah, yang mengandung makna buruk, makna yang jelek, dan lafad-lafad yang samar, masih mengandung berbagai macam penafsiran saddan lidzara'i ilfitan wal khilafat, tujuan utamanya untuk menutup celah-celah fitnah dan perselisihan-perselisihan. Nah, dalam hal ini Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mengatakan, min manhaji ahli sunnah atau min manhaji salaf al-ibti'adu an isti'malil alfad al-mujmalati wal-mutashabiha wal-ibti'adu anil alfad allati lam tarid fil kitabi was-sunnah walima tahdithuhu minal fitan bainas salaf bainal muslimin bal badda as-salaf man yasluku hadzal maslaka. Termasuk dari manhaj salaf adalah, kata beliau, menjauhi dari menggunakan lafad-lafad yang mujmal dan samar. Juga menjauhi lafad-lafad yang tidak ada dalam kitab dan sunnah jika bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ada di kalangan salaf yang membid'ahkan, man yasluku hadzal maslak, siapa saja yang melakukan cara-cara yang seperti itu, menggunakan lafad-lafad yang mujmalah, mujmal, yang samar, menggunakan lafad-lafad yang sebenarnya tidak ada dalam kitab dan sunnah. Karena kerap kali kata-kata itu menjadi pemicu berbagai macam keburukan. Kata-kata bisa menjadi sebab terjadinya sebuah petaka. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga kata-kata, menjaga lafaz. Sekalipun kita sedang berselisih dengan sesama kita, jaga jangan sampai ada lafad-lafad yang buruk, lafad-lafad yang mengandung makna jelek terlontar. Manhaj salaf tidak mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata tersebut. Soal lafad, soal kata-kata, sampai diajarkan di dalam manhaj salaf. Kenapa? Karena ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap dari kata-kata melalui lisan, ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Dan karena kata-kata, bisa saja seseorang diangkat kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebaliknya, karena kata-kata, bisa saja seseorang direndahkan kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada sahabat yang bertanya, Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man nazat, wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan? Kunci keselamatan itu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling pertama adalah ihfad alaika lisanak. Jaga lisanmu. Ini lisan itu tempat keluarnya kata-kata. Maka para salaf mereka menjadikan pembahasan lafad, pembahasan kata-kata hal yang sangat penting. Bahkan menjaga lafad itu bagian dari prinsipnya. Ya. Seperti tadi dikemukakan oleh Syekh Hafizahullah, termasuk manhaj salaf menjauhi menggunakan lafad-lafad yang mujmal, yang global, lafad-lafad yang samar, dan menjauhi lafad-lafad yang gak ada dalam kitab dan sunnah. Kalau semua itu bisa menjadi sebab terjadinya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, ya, bahkan sampai ada dari salaf yang membid'ahkan. Siapa yang menggunakan kata-kata yang mujmal, siapa yang menggunakan kata-kata yang masih samar, siapa yang menggunakan kata-kata yang tidak ada dalam kitab dan sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat.